Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ معاشر المسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله. Kita masih melanjutkan bab yang ke-14. Terdiri padanya dua hadis. Hadith ke-27 dan hadith ke-28. Adapun hadith ke-27 telah kita selesaikan pada kajian yang lalu. Oleh karenanya insyaAllah ta'ala melangkah pada hadith ke-28, hadith yang kedua atau hadith yang terakhir pada bab ini. Bab yang disebutkan oleh muallif yakni al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, la yasubbu walidayhi, tidak diperkenankan untuk mencela atau menghina kedua orang tuanya. Kalau pada riwayat yang lalu, hadith ke-27, hadith melalui sahabat Abdullah ibn Amr, menyebutkan riwayat dari Nabi SAW, minal kabair, an yashtumar rajul waliday. Termasuk di antara dosa-dosa besar, adalah seseorang itu mencela atau menghina, mencaci maki kedua orang tuanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan demikian, faqalu, maka para sahabat itu bertanya, kaifa yashtum, bagaimana orang itu sampai bisa mencela kedua orang tuanya sendiri? Para sahabat terheran-heran adanya seorang anak yang tega untuk menghina, mencela kedua orang tuanya sendiri. Mana mungkin ya Rasulullah hal itu sampai terjadi? Maka beliau tafsirkan, yashtumur rajulu fayashtum abahu wa ummahu. Yashtumur rajula, dia cela orang lain atau dia cela temannya sehingga karena temannya tadi merasa tersakiti, dia jengkel, fayastum abahu wa ummahu, sehingga temannya tadi mencela ayah dan ibunya, orang yang mencelanya. Dikait-kaitkan, tidak punya salah keduanya, kemudian diikut sertakan. Kenapa? Karena sebab dia dimolai dengan terbangkitkan emosinya, dicela, dihina, maka dia tidak terima, merasa harga dirinya direndahkan. Maka karena tersulut, sehingga kemudian tidak hanya dia dibalas, tetapi kedua orang tuanya pun diikut-ikutkan. Maka itu berarti si pencela yang tadi memulai, dengan itu dia mencela kedua orang tuanya sendiri. Oleh karenanya para ulama dari sini mengambil suatu hukum bahwa orang yang menjadi penyebab suatu perbuatan, maka dia seperti pelaku perbuatan itu. Faktor dia memiliki saham sehingga terjadinya suatu perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan buruk. Kalau dia menjadi penyebab perbuatan baik, fa khair, maka itu baik. Tapi justru ketika sebaliknya dia menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, orang lain kemudian terjerumus kepada kebinasaan, maka dia layaknya seperti pelakunya. Maka pada hadis ke-28 disebutkan dengan riwayatnya yang selalu demikian para ulama muhadditin ahlul hadith menyebutkan secara lengkap dengan jalur periwayatannya, sehingga kita pun berusaha untuk membiasakan diri dengan riwayat haddatsana. Haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Makhlat قال أخبرنا من جريج قال سمعت محمد بن الحارث ابن سفيان يزعم أن عروة ابن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول. Dengan rentetan perawi sanad yang nanti insya Allah akan kita ketahui masing-masingnya, sampailah pada ujungnya adalah sahabah. Perawi dari bawah kemudian sampai ke atas, ujungnya adalah sampai sahabah. Dan jika setelah itu sahabat menyebutkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nam, maka hadith itu adalah marfu', hadith yang sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika terhenti sampai sahabah, maka hadith itu mauquf, riwayat yang sampai terhenti pada sahabah, maka diistilahkan dengan mauquf. Maka sampailah kita dengan nama sahabah Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Yaqulu, beliau menyatakan, minal kabair indallahi ta'ala an yastatibbar rajulu liwalidihi. Hadith yang singkat, sederhana, mudah untuk kita ingat, diawali sebagaimana hadith sebelumnya, minal kabair. Nam, min artinya dari, atau bisa dikatakan di antara. Maka biasa jika ada kata min, itu menyebutkan li ba'din, adalah untuk sebagian. Nam, min kada wa kada, min kada wa kada. Nam, atau juga min bisa berarti dari. saya pergi dari tempat ini menuju tempat itu. Nah, adapun di sini min adalah menunjukkan sebagian, sehingga dalam bahasa kita dikatakan di antara. Al-kabair jamak dari kata al-kabirah. Al-kabiratu. Al-kabir atau al-kabirah sama. Bedanya al-kabiratu adalah bentuk muannas, bentuk perempuan dari sisi bahasa Arab. Maka al-kabair bentuk jamak dari al-kabirah, artinya besar. Sehingga al-kabair dikatakan besar, sekian bentuk perkara yang besar. Maka dalam pembahasan kita maksudnya dosa-dosa besar. Minal kabair termasuk di antara dosa-dosa besar. Artinya apa? Bukan hanya ini. Maka ini yang akan disebutkan di antaranya. Nah, minal kabair termasuk di antara dosa-dosa besar. Indallahi ta'ala. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita dapatkan kata inda. Inda maknanya adalah di sisi atau di samping. Dan setelah kata inda, maka setelahnya kasrah. Indallahi. Tidak mungkin indallahu atau indallaha. Nah. Ini pun faedah dari sisi pelajaran bahasa Arab. Demikian pula tadi, min. Nah, maka min termasuk adalah kata yang menjadi perangkat untuk mengkasrahkan kata sesudahnya. Minal kabairi, ro-nya kasrah. Nah. Tidak minal kabairo, apalagi minal kabairu. Nah, maka min termasuk jenis perangkat huruf yang majrur, yang bisa mengkasrahkan kata sesudahnya. Demikian pula indah. Nah, minal kabairi indallahi ta'ala. Termasuk di antara dosa-dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, an yastatibba ar-rajulu. An yastatibba adalah menyebabkan orang lain menghina. Nah, asal katanya dari kata sabba yasubbu, mencela. Nah, kemudian diawali dengan tiga huruf. Alif, sin, ta. Nam. Itu tambahan. Karena kata kerjanya bentuk mudhari. Alif, sin, ta-nya. Alifnya berubah jadi ya. Sehingga istabba. Jadilah yastatibbu. Istasibba. Maka jadilah yastasibbu. Nah. Semisal kata ista'ana, yasta'inu, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, kita meminta pertolongan. Kalau antum buka kamus, maka tidak diketemukan mencari kata itu, kemudian kan antum buka huruf ya atau huruf nun, nasta'in. Maka harus dikembalikan dulu kepada kata asalnya. A'ana, yu'inu, menolong. Nah, sehingga ditambahkan dengan alif sinta, bentuknya meminta. Bisa berarti meminta. Alif sintanya itu bisa berarti meminta. sehingga meminta pertolongan. Asalnya menolong, asalnya pertolongan. Tapi karena ada tiga huruf tadi, sehingga bergeserlah dengan tambahan meminta pertolongan. Karena kami, jadilah nun, nasta'in. Ini sekedar sebagai pembandingan buat kita, karena itu sering kita dapati di dalam ayat Al-Quran, sehingga setidaknya kita bisa mengetahui. An yastatibbar rajulu, menyebabkan. Di sini artinya bukan meminta dicela, tetapi diartikan menyebabkan orang lain mencela liwalidih, terhadap orang tuanya. Termasuk di antara dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, an yastasibba ar-rajulu, bahwa orang ar-rajulu, seseorang tersebut, an yastasibba, menyebabkan orang lain mencela liwalidih, terhadap orang tuanya sendiri, terhadap orang tua pencela itu. Karena gara-gara dia mencela temannya, mencela saudaranya, maka saudaranya tadi tersulutkan amarahnya, emosinya, sehingga dia jengkel, tidak terima, akhirnya dia pun membalas, menghina, bukan hanya dia, tetapi kedua orang tuanya pun diikut sertakan. An yastasibba, menyebabkan seseorang tadi dicela. Nah, hadis ini dengan hadis yang sebelumnya adalah semakna dengan lafaz yang berbeda. Nah, akan tetapi di awal hadis kalimatnya sama, minal kabair. Nah, minal kabair an yastumar rajulul walidai, sedangkan di sini minal kabair indallahi taala an yastasibbar rajulu liwalidih. Berdasarkan hadis ini, ada faedah yang bisa kita ambil. Siapa mungkin ada yang bisa menyebutkan terlebih dahulu, faedah apa yang juga bisa kita tarik dengan kita resapi hadis tersebut? Menunjukkan bahwa adanya pembagian dosa. Disebutkan dalam hadis minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Berarti yang tersirat pada benak kita apa? Di sana ada dosa yang namanya dosa kecil. Kalau di sana disebut ada dosa-dosa besar, ternyata pula ada dosa yang namanya as-saghair, dosa-dosa kecil. As-saghair jamak dari as-saghiratu. Dosa-dosa kecil. Iya. Seseorang ketika membaca suatu kalimat kan akan tersapi. Disebutkan ini ada di antara urutan dosa-dosa besar. Berarti di situ apakah memang ada yang namanya dosa-dosa kecil? Setidaknya ada terhentak pertanyaan dalam benaknya, walaupun tidak terucap, yang perlu harus dijawab. Maka tentunya ada pembagian dosa tadi, ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar sekian banyak. dosa-dosa besar itu sekian banyak. Sampai-sampai ada suatu kitab kumpulan dari dosa-dosa besar. Judulnya Al-Kabair. Sampai dijadikan nama suatu karya kitab khusus membahas dosa-dosa besar, namanya Al-Kabair. Siapa penulisnya? Seorang imam yang masyhur, imam yang besar, Imam Jarh wa Ta'dil, adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Punya karya namanya Al-Kabair. Nah, sebagaimana para ulama menyebutkan suatu pembahasan tadi, suatu judul itu berawal dari pembahasan yang akan disebutkan. Pembahasannya dari bab menuju bab, dari awal sampai akhir tentang masalah tauhid, sehingga dinamakanlah kitab tauhid. Dinamakanlah dengan kitab At-Tauhid. Nah, maka di sini, karena di sana dibahas sekian banyak dosa besar, tidak kurang dari 75 dosa besar yang seseorang ketika bisa menyelamatkan diri dari seluruh dosa-dosa besar, maka berbahagialah dia. Seorang bisa terselamatkan dari seluruh dosa-dosa besar, artinya dia tidak satupun melakukan jenis dosa besar tadi, maka mudah-mudahan dosa as-saghair, dosa-dosa kecil tadi, bisa terampuni melalui amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Di antaranya amalan soleh dari sholat lima waktu yang satu menuju sholat lima waktu yang berikutnya. Setelah subuh sampai zuhur. Di sana kita ada dosa-dosa, tapi bukan termasuk dosa besar. Dosa yang kita lakukan di luar batas kemampuan kita, atau mungkin tidak sengaja kita melakukan dosa kecil, maka bisa terampuni insyaallah ta'ala dengan sholat berikutnya, yakni sholat duhur. Demikian pula antara duhur menuju asar, asar menuju maghrib, maghrib menuju isya, kemudian isya menuju subuh. Nah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Innal hasanat, sesungguhnya amalan-amalan hasanah, amalan kebaikan itu, yudhibna, bisa menghapuskan atau menghilangkan as-sayyi'at, amalan sayyi'ah, amalan jelek, amalan dosa. Dia berbuat dosa kemudian terhapuskan bi'idhnillahi ta'ala, dengan kehendak Allah Jalla wa'ala, dengan amalan soleh berikutnya, amalan hasanah. Nah, ini kalau seseorang bisa terus berupaya agar terselamatkan diri dari Al-Kabair. Nah, akan tetapi yang namanya dosa kecil pun tidak boleh diremehkan ataupun digampangkan. Nah, maka akan bisa menumpuk, kemudian bermudah-mudahan dengannya akhirnya jadi bisa dosa besar. Nah, maka dengannya seseorang tentunya wajib untuk berhati-hati setiap yang namanya adz-dzunub, dosa, baik al-kabirah maupun as-saghirah. Tentunya kedua-duanya harus kita jauhi. Yang konsekuensi di antara dosa-dosa besar, adalah bisa menjadi sebab murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan jika Allah jalla wa'ala tidak menghendaki untuk diampuni, maka balasannya adalah azab. 6. Apakah azab baginya itu kekal selama-lamanya di akhirat kelak? Itu semua tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Kecuali satu dosa yang paling besar di antara dosa besar. Asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Jika seseorang pelakunya telah meninggal dunia dalam keadaan dia belum bertaubat, maka menjadi sebab untuk kekalnya di neraka selama-lamanya. Selain dosa kesyirikan, apakah di sana ada dosa yang namanya al-kadzib, dusta, dosa yang namanya bersumpah palsu, dosa yang ini dan dosa yang itu dari dosa-dosa besar selain kesyirikan, maka itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Jika Allah berkehendak untuk diampuni, maka akan terampuni. Jika tidak, maka harus diazab, maka diazablah hamba tersebut. Maka faedah yang bisa kita ambil, terbaginya dosa menjadi dua bagian. Dosa besar dan dosa yang kecil. Melalui hadis ini pula kita bisa ambil wajib bagi seseorang untuk menahan diri, tidak mencela orang lain, tidak mencela saudaranya, atau bahkan mencela kedua orang tua mereka. Karena ini bisa menyebabkan mereka mencela dirinya dan juga kedua orang tuanya. Itulah wallahu a'lam dari fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ke-28. Adapun masing-masing dari perawi, kita awali dari yang pertama, haddatsana Muhammad ibn Sallam. Muhammad ibn Sallam sudah kita lalui pada sekian hadis yang lalu. Ada yang bisa menyebutkan siapa beliau Muhammad ibn Sallam? Antum bisa kembali kepada hadis ke-16. Haddatsana Muhammad ibn Sallam. Muhammad ibn Sallam al-Kabir al-Bikandi. Al-Bikandi. Kunyah beliau Abu Abdullah. Kunyah beliau Abu Abdullah. Kedudukan atau status beliau di hadapan para ulama muhaddithin, thiqatun saduq. Seorang yang thiqah, seorang yang saduq, yang jujur riwayatnya. Beliau memiliki perjalanan di dalam talabul ilmi. Dan beliau memiliki musannafat. Memiliki sekian karya-karya. Fi kulli babin minal ilmi. Pada setiap pintu ilmu. 6. Hampir-hampir setiap bab ilmu, beliau memiliki musannafah, karya-karya padanya. Menunjukkan bagaimana luasnya keilmuan beliau. 6. Anfaqa fi talabil ilmi 40,000. Beliau menginfakkan dalam talabul ilmi 40,000. Tidak disebutkan mata uangnya, apakah dirham atau dinar, yang jelas 40,000, 40,000 wa mithlahu fin nashr, dan semisal itu di dalam menyebarluaskan dari karya tersebut. Telah dicetak, dananya tidak beda dari dana yang dikeluarkan dalam rangka untuk talabul ilmi. Dana untuk talabul ilmi mungkin juga termasuk untuk rihlah, untuk perjalanan menuju ke tempat yang di sana ada para ulama. Di sana perlu memiliki kitab, di sana harus memiliki alat tulis, di sana perlu ma'isyah, tempat tinggal, dan sebagainya dan sebagainya. Itu dana semua dalam talabul ilmi. Nah, maka sebesar itu juga di dalam masalah penyebarannya. Beliau wafat pada tahun wafatnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau lahir di saat wafatnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau lahirnya di tahun wafatnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, tepatnya pada tahun 161 Hijriah. Nah, di tahun itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang tidak asing lagi bagi kita siapa beliau, wafat pada tahun 161. Sedangkan Muhammad ibn Sallam sendiri wafat pada tahun 224 Hijriah rahimahullah. 39 ditambah 24 berapa? 63. 63 tahun rahimahullah. Itulah Muhammad ibn Sallam. Menyatakan akhbarana Makhlad, telah mengkabarkan kepada kami Makhlad, Makhlad ibn Yazid, Abu Yahya, kunyahnya Abu Yahya, Al-Harrani, Al-Harrani nisbat kepada tempatnya. Muhammad ibn Yazid Abu Yahya Al-Harrani, siapa beliau? Thiqatun, statusnya thiqah. Yahim, Yahim ini ada sedikit gangguan di dalam hafalannya. Nah, sehingga thiqahnya Yahim. Kalau tadi Muhammad ibn Sallam, thiqatun soduq. Nah, ada lagi istilah thiqatun hujjah. Sudah thiqah, kemudian hujjah lagi. Sangat kuat. Nah, ada lagi yang hanya thiqah saja. Nah, ini kita mulai kenal. Nah, terbiasakan dengan istilah-istilah. Dan itu apa namanya, sebagai nilai dari para ulama. Bagaimana fulan? Nah, bagaimana fulan? Bagaimana Allan dan sebagainya? Oh, fulan siqah. Kalau sudah fulan kadzib, pendusta, wah sudah. Nah, kecacatan itu. Yang sudah siqah saja, sekian kedudukan. Al-hujjah, kemudian soduq, kemudian seperti ini, Yahim. Kana fadilan khairan. Beliau seorang yang memiliki keutamaan yang baik. Kabirus sinni. Beliau banyak usianya. Cukup lumayan umur beliau. Tidak disebutkan berapa lama, yang jelas beliau wafat pada tahun 193. Beliau wafat pada tahun 193 Hijriyah rahimahullah. Itulah Makhlad atau Makhlad ibn Yazid Abu Yahya Al-Harrani. Meriwayatkan atau menyatakan akhbarana ibnu Juraij. Makhlad menyatakan telah mengkabarkan kepada kami ibnu Juraij. Siapa ibnu Juraij? Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Juraij. Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Juraij. Asluhu minar Rum. Asalnya dari Rum. Apa Rum itu? Romawi. Bahasa Arabnya Rum. Nah, Ar-Rum. Kalau Faris, Persia. Nah, bahasa Arabnya Persia, Faris. Nah, maka Ibnu Juraij asalnya dari Ar-Rum, min fuqaha'i ahlil Hijaz wa qurra'ihim wa mutqinihim, Beliau termasuk para ulama fuqaha penduduk Hijaz. Dan beliau juga termasuk qurra, qurra-nya mereka. Ahli baca Al-Qur'annya mereka. Wa mutqinihim, termasuk orang yang mutqin. Apa mutqin? Kokoh kuat hafalannya di antara mereka Ahlul Hijaz. Min fuqaha'i Ahlul Hijaz wa qurra'ihim wa mutqinihim. Naam. Beliau min aw'iyatil ilmi, termasuk wadahnya ilmu. Ilmu tadi ditampung oleh beliau sehingga bisa mengambil faedah darinya. Wa idza qala qala fa huwa shibhur rih. Jika beliau berkata dengan perkataan qala, telah berkata atau telah bersabda, jika itu kaitannya dengan sabda Rasul, fa huwa shibhur rih, maka menyerupai angin. Menyerupai angin. Menunjuknya apa? Begitu lancarnya riwayat-riwayat dari beliau. Berkata Al-Imam Abdul Razzaq rahimahullah, pujian dari para ulama yang lain, Abdul Razzaq, ma ra'aitu ahsana salatan minhu, tidak aku lihat orang yang paling bagus salatnya dibandingkan beliau. Ma ra'aitu ahsana salatan minhu. Kana minal 'ubbad. Beliau termasuk orang yang 'abid. Orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah yang disertai dengan ilmu. Bukan 'ubbad atau 'abid, ahli ibadah saja tanpa ilmu, tetapi beliau seorang yang memang ahli ibadah karena telah mengetahui ilmunya. Kana yasumud dahr. Beliau hampir-hampir puasa itu pada setiap waktu. Illa thalathati ayyamin minasyahr. Kecuali 3 hari setiap bulan. Artinya beliau banyak berpuasa. Istamta'a bi 70 imra'ah. Beliau menikmati atau mungkin beliau menikah dengan 70 wanita. Nah. Antum berapa? Nah. Istamta'a bi 70 imra'ah. 70 wanita. Jadi ta'addud sudah biasa. Nah. Entah bagaimana hitungannya 70, apakah kemudian sebelum langkah keempat kemudian satu telah wafat atau bagaimana, wallahu taala alam. Yang jelas disebutkan di sini istamta'a bi 70 imra'ah. Nah. Awwalu man sannafal kutub. Beliau salah seorang yang pertama kali menulis Al-Kutub, kitab-kitab. 6. Yang bermuatan tentunya dengan ilmu. Beliau lazima ata, bermulazama dengan ata. Siapa ata? Ata bin Nabi Rabah, muftinya penduduk Mekah. Murid nya insyaallah Ibnu Abbas. Naam. Nah, Ibnu Juraid bermulazamah dengan Atha bin Abi Rabah selama 17 tahun. Ini para ulama bagaimana menuntut ilmu dengan sabarnya sekian lama. Lumayan 17 tahun. Naam. Jalasa ba'dama faragha min Atha 7 sinin. Beliau duduk setelah selesai bermulazamah dengan Atha, sab'a sinin, 7 tahun, duduk, artinya beliau mungkin ilmunya bermanfaat untuk yang lainnya, bisa mengajarkan kepada lainnya, 7 tahun. Sa'ala Talha ibn Umar Atha. Ada seorang yang bernama Talha bin Umar. Talha bin Umar bertanya kepada Atha, kepada gurunya Ibnu Juraid tadi. Bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, "Man nas'alu ba'dak?" Kepada siapa kami harus bertanya sesudahmu? Nah, jika mungkin kau adanya kesibukan atau setelah, atau mungkin kau setelah ini berakhir ajal, menemui ajal, setelah itu kepada siapa? Meminta petunjuk. Nah, kepada gurunya. Karena gurunya lah syekhnya yang tahu tentang kondisi murid-muridnya. Tahu fulan ini rajin, tahu fulan itu jujur, fulan ini semangat dalam menuntut ilmu, fulan begini, gurunya. Karena setiap kali, setiap saat berjumpa, tahu masing-masing dari individu per individunya. Sehingga ketika mau belajar, maka meminta bimbingan kepada yang senior, kepada yang lebih mengerti. Maka bagaimana ketika nanti aku tidak dapati engkau, wahai imam, atau kepada siapa aku harus bertanya tentang persoalan-persoalan agama ini yang perlu adanya fatwa. Fa'asyara ilaih, maka Atha mengisyaratkan kepadanya, kepada Ibnu Juraij. Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibnu Juraij. Beliau wafat pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Pada tahun 149 Hijriah. Pada tahun 149 Hijriah. Dengan usia 70 tahun. Kita selesaikan sedikit. Ibnu Juraij menyatakan, "Sami'tu Muhammad ibn al-Harith ibn Sufyan." Aku telah mendengar Muhammad ibn al-Harith ibn Sufyan yaz'um. Naam. Menyatakan atau mengabarkan. Menyangka. Aku mendengarkan Muhammad ibn al-Harith ibn Sufyan menyangka. Siapa Muhammad ibn al-Harith ibn Sufyan? Al-Makhzumi. Al-Makki. Dari kalangan Bani Makhzum. Beliau berasal dari Makkah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Di dalam kitabnya As-Siqat. Dalam kitabnya As-Siqat. Kumpulan-kumpulan orang-orang yang siqah. Apa yang disangka oleh Muhammad ibn al-Harith ibn Sufyan? Anna Urwa ibn Iyad. Bahwa Urwa ibn Iyad mengabarkan. Urwa ibn Iyad adalah ibn Amr. Ibn Amr ibn Abdul Qari. Ibn Amr ibn Abdul Qari. Ada yang menyatakan Urwa ibn Iyad. Ada yang menyatakan sebaliknya. Iyad ibn Urwah. Nah. Iyad ibn Urwah. Difiqahkan oleh Al-Imam Abu Zur'ah dan Al-Imam An-Nasa'i. Muhammad Urwah ibn Iyad difiqahkan oleh 2 imam besar, yakni Abu Zur'ah dan Imam Nasa'i rahimahumullah. Maka Iyad ibn Urwah, atau sebaliknya Urwa ibn Iyad menyatakan telah mendengar dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan demikian-demikian sebagaimana tadi telah kita ketahui riwayatnya. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Selesailah sudah bab ke-14. Semoga tentunya kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala untuk kita bisa beramal sesuai dengan apa yang telah kita ketahui. Dan semoga meluangkan waktunya kita untuk belajar di saat-saat setelah selesai sholat subuh ini. Semoga Allah Jalla wa'ala perkenankan untuk dicatat sebagai amalan yang saleh yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.